ini kita menuju ke kediaman Gus Muafiq dalam sholat kiai. Cukup ya, itu bersama Gus Durian Jogja. Arahannya kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program Soan Kiai, kolaborasi antara Mojo.co dengan Gus Durian Jogja. Kali ini kita telah berhasil soan di kediaman Kiai. Kiai atau Gus? Oh, penom terus aku. Di kediaman Gus Muafiq. Saya Baharul Thoir dari Gus Durian Jogja. Di sini saya tidak sendiri, rame-rame dengan teman. Silakan bukan satu-satu. Ya. Saya Pak Irus dari Gus Durian Jogja. Saya Agus dari Mojo.co. Saya Amin dari Gus Durian Jogja. Saya Ahmad Garafi dari Mojo.co. Saya Hamdani dari Munjali. Seperti inilah soan. Saya nggak berkenalan. Karena beliau yang punya rumah. Beliau Gus Muafiq. Nggak usah dikenalkan. Mau sampean kesini kan karena saya sudah terkenal. Yeah. Satu, karena beliau Gus Gondrong. Sekaligus itulah pertanyaan pertama. Ya, apa-apa, mau nanya apa? Ini kan Gus Muafiq memang dikenal sebagai Kiai Gondrong. Kira-kira sejak kapan atau sejak santri memang sudah gondrong atau pernah punya kisah gondrong? Kan dulu di pondok biasanya ditakzir itu. Enggak lah. Jadi kiai itu dasarnya itu gondrong. Iya kan. Kiai ini kan mewakili beberapa elemen. Satu, elemen ilmu. Kedua, elemen sosial budaya, sosiologi dan antropologi. Yang ketiga adalah elemen spiritual. Makanya kan di situ ada kiai nama kebu, Kiai Slamet. Nah, ada tombak, Kiai Pleret. Ada dunia lain, Kiai Petro. Nah, baru ini Kiai Haji. Loh, makanya jadi kiai ini adalah sebuah simbol sosial yang harus pinter. Ini juga sekti. Loh, iyalah. Benar sekti. Makanya dia bukan bahasa Arab kan. Makanya kalau kiai ngumpul juga enggak benar dijamakkan kuyaha. Itu juga enggak bisa. Iya. Ya kan, anak kiai Gus terus gawagis juga enggak benar. Dia memang elemen murni di sini. Jadi salah satunya juga karena itu ya. Jadi dulu orang Indonesia kan gondrong-gondrong. Itu ulama-ulama dulu panjang semua rambutnya, Syekh Magelung, Sunan Kalijogo, panjang semua. Belanda aja yang datang bawa tradisi rambut pendek. Masuk. Termotivasi. Belanda saja yang datang bawa rambut pendek dengan potongan orang Cina panjang semua, Jawa panjang dulu rambutnya. Uncung di atas itu. Jadi paling nusantara itu itu. Iya. Tidak perlu ijazah ya. Enggak perlu. Gitu loh, sampean kan wong Belanda aja yang pendek-pendek rambutnya. Ya. Kalau yang asli Eropa panjang. Yang tidak boleh gondrong kan buruh pabrik. Enggak boleh gondrong dia. Pekerja militer. Kiai kan orang bebas. Wah, oh, bebas. Cocok ya. Benar lagi. Yang mengemban norma, masa mesti dipenjara sama norma? Kuat. Nah, itu bedanya. Kalau ustaz ya harus rapi. Jadi menyesal. Potong rambut. Iya, kira-kira begitulah. Karena memang enggak ada jawaban pasti. Tidak ada terminologi khusus yang mengatur itu. Jadi akhirnya menghasilkan jawaban yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Dan itu, saya pun enggak punya jawaban pasti. Kalau kita wawancara besok jawabannya beda lagi. Bisa beda-beda. Yang pasti istiqomah itu kalau ditanya umur berapa? Itu jawabannya pasti 27. Oh, lu kan kiai harus istiqomah. Kalau pertanyaannya sama, masa jawabannya mencela-mencela. Jadi ini sesuatu yang memang tidak ada terminologinya. Hanya masalahnya bagi beberapa orang. Ini menjadi aneh itu aja. Tapi enggak aneh juga kok. Buktinya iya. Saya datang kemana-mana orang seneng-seneng aja. Gak ada yang komplain, kenapa orang punya panjang? Lah kenapa emang? Allah bikin rambut bisa panjang. Artinya kalau dipanjangkan dia bagus. Gigi memang kalau panjang itu jelek. Maka Allah bikin gigi itu berhenti. Loh, ini bukan karambol. Loh iya kan? Sama-sama rambut. Alis ini nggak bisa panjang, itep ini juga nggak bisa panjang. Jadi tidak ada norma khusus tentang rambut. Di dalam Islam yang diatur sedikit ada normanya itu bab lehiyah, bab jenggot. Iya, urusan gondrong kayaknya nggak ada ya. Kecuali diadadain lah. Iya, kalau bab lehiyah ada memang diatur. Biar menyelisih orang Yahudi, panjangkanlah. Nah di sini nggak ada Yahudi. Saya merasa ini hudinya mana. Akhirnya ya masa depan panjang belakang panjang kan jadi aneh. Kalah satu aja yang panjang. Ini Gus, terus kan saya juga ini sering menyaksikan video ceramahnya maksud. Ya. Itu banyak juga yang pakai referensi komik. Yang si Himura terus sama yo terus juga yang Ipin Upin itu maksudnya gimana Gus kok pakai referensi yang dunia komik maksudnya komik ya itu menurut jadi saya harus bikin referensi karena kayaknya nggak ada orang ngaji bikin referensi itu kan nggak ada kan gitu tapi bahwa Upin Ipin ini muncul. Ini kan setelah stigma tentang terorisme itu begitu kuat terhadap negara Malaysia. Itu. Dan Malaysia ini sudah mengalami proses asimilasi kalau tidak salah. Perkawinan antar ras di zaman Perdana Menteri Musa Hitam tahun 78. Kalau enggak 78, 68 lupa saya. Di mana ras yang menikah dengan orang Melayu akan muncul ras baru dan dijamin oleh negara. Jadi konteks Upin Ipin itu sesungguhnya adalah konteks program negara. Di mana satu negara dengan berbagai problem etnik memang tidak boleh terpecah. Makanya kan si Upin dan si Ipin ini sangat Melayu. Sangat Melayu. Tapi punya teman dengan sangat plural. Jadi, karena di Malaysia ini sangat kuat, etnik India ini kuat. Bahkan punya sebuah tempat peribadatan di batu besar apa batu pahat apa namanya kalau tidak salah itu. Oh, itu besar tempat orang-orang India ya. Nah, agar bangsa ini tidak tercerabut dari akar-akar seperti itu, ya, si Jarjit lah dimunculkan. Ini kan kejelian, orang kan enggak ngelihat kan. Ada rasa Cina di si Mei-Mei. Ada anak-anak Indonesia di si Susanti. Ini kalau anak kecil itu memahami antar etnik ini, dia sampai gede juga akan jernih. Dan itu tidak ada orang yang menjadikan ini sebagai referensi buat anak-anak. Saya ini dulu dari waktu kecil, cerita tentang Brahma Kumbara itu begitu mempengaruhi. Jadi saya misalnya kalau jalan ke Jawa Barat ketemu Kampung Kawali itu ingatnya Brahma Kumbara. Ini Brahma Kumbara. Jadi ini makanya kan ada dongeng anak-anak kita kecil, tapi mereka lebih visioner. Berarti baca juga. Dibantu anak saya sebenarnya. Saya apa sih kenapa anak saya ini kok suka? Oh, bilangin nak sekolah, nggak bangun dia. Nah, Upin Ipin lari dia bangun. Ya, jadi. Artinya kita soal anaknya ini. Bu, sampai kok ketemu anak saya nggak bisa ngimbangi. Oh, iya. Karena anak saya pakai bahasanya bahasa Inggris. Oh. Nah, itu. Kalau masih bangun tak panggilin. Soalnya dikiranya teman-teman kan jenengan baca komik juga. Oh iya pastilah. Pasti ini ada, ini apa sih? Itu. Komik favorit apa? Oh, komik favorit. Ada komik Tugian. Oke, jadi kalau Gus Mafik ini kan lu dikenal sama apa orang-orang itu kan ceramah dan apa ya, tausiah di mana-mana. Kemarin kan juga sempat sampai ke istana juga waktu Maulid. Itu mungkin gimana ya? Kalau maksudnya perasaannya gimana kayak wartawan di TV. Tapi mungkin ada cerita menarik, betul. Ada. Cerita menarik itu. Saya disuruh pakai jas. Biasanya kaosan. Enggak. Suruh pakai jas. Akhirnya sifat hur itu yang tak suruh pakai jas. Yang penting kan sudah terwakili. Dia pakai jas, dia pakai sepatu. Saya biasa aja dan kayaknya juga enggak terlalu dipersoalkan. Ya. Cuman setelah ngaji di istana itu, mungkin tiba-tiba saya banyak ini. Banyak telepon ya, telepon dan banyak SMS. Jadi karena memang mungkin enggak kebayang kan yang saya bicarakan itu kan sesuatu yang enggak normatif gitu. Itu tadilah karena ya si Upin si Ipin itu masuk. Terus ya. Waktunya kan melebihi daripada yang lain itu sih memang. Lah ya orang sampai presidennya enggak sambutan itu ngalah. Iya. Ya karena mungkin juga asik aja tak ajar guyon kan. Kalau itu kalau istana itu kan ngajinya kaku gitu. Ya tapi kan saya ajak guyon. Caranya tentang Alpateka. Ya orang realnya begitu. Jadi rilek-rilek aja itu. Dan perasaannya biasa-biasa aja, dulu kan saya juga sering ke situ. Atau sebelumnya ada sering ngisi di istana. Oh pasti lah, istana rumah tangga. Ya saya sering gitu ketemu si Den waktu di istana, nggak tahu lah. Yang jelas katanya sih trending topik selama 2 minggu. Ya jadi yang tidak biasanya kan kalau ngaji di istana biasanya ya begitu-begitu aja kan cerita orang. Tapi kan memang kan gitu, kalau yang di istana itu kan jenengan kan narik dari zaman Nabi Adam. Harus nah, begitu. Peradaban besar. Nabi Muhammad ini kan Nabi Muhammad sampai sekarang kan. Dan itu Nabi Muhammad itu jadi Nabi ketika Nabi ini sudah dunia sudah jadi seperti ini. Datang kalau dikecil itu kan coba rangkaiannya agak panjang. Umadamun Idrisunu Hulu Soleh Wa Ibrahim Hulu Mutaba Lutun Wa Ismailu Ishaku Kada Yakub Yusufu Wa Ayyubu Kada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dulkifli Dawud Sulaiman Utaba Ilyasu Yunusu Jakaria Yahya Isa wa Toha Khadimun Dagoya. Oh, panjang itu. Nah, Nabi itu yang terakhir itu. Makanya kali itu kan maulid Nabi. Orang itu kan tahunya kekinian. Kalau Nabi ditarik ke belakang kan orang juga. Nabi ini ditarik ke belakang. Nah, kenapa lahirnya di Mekah kan orang selalu bertanya karena jahiliyah, karena apa. Ya bukan. Ini bisa digali secara arkeologi pengetahuan. Kenapa? Nabi Muhammad ini penerus. Penerus apa? Penerus inna awwala baiti wudi'alina jilalladhi bibakata mubarakah wahudan lil alamin. Ini kan diteruskan semua Nabi. Dan Nabi Muhammad disuruh ngadep ke situ. Makanya harus ditaruh di situ. Kenapa tidak Borobudur? Karena Nabi ini pewaris. Yang mewarisi inna awwala baiti wudi'alina jilalladhi. Jadi kalau ditanya kenapa lahir di Mekah, ya karena Ka'bah itu gaiden. Gaiden uluhiyahnya manusia sampai kapanpun. Kita pun disuruh ke sana kan, kalau sempat ibadah haji. Kalau enggak sempat ya bawa lu aja ke Syatrul Masjidil. Arahkan aja ke sana. Makanya kalau ngarahkan enggak serius-serius amat sih kita sebenarnya di NU di santri. harus diukur gitu enggak juga sebenarnya. Ngarah-arah, wong satra. Iya satra. Iya, makanya kan kita sebenarnya enggak. Kalau dia yang serius banget diukur sampai ke garis bujur, itu kasihan. Kalau sudah diukur terus belok, susah. Biasa aja, bawa lu aja. Nah, kalau sempat sana, nanti tawaf. Puncaknya di mana? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah artinya apa? Artinya orang dihadirkan ke titik pertemuan manusia sebelum jadi bangsa dan suku. Makanya kan kita kemudian kaum muslimin itu indah. Karena setelah dari Jabal Rahmah dia tahu. Orang Jepang pun dari situ asalnya. Orang Cina pun dari situ. Orang Afrika pun dari situ. Persoalan Afrika mau disebut apa enggak ya terserah. Tapi kita diajarkan semua manusia dari Jabal Rahmah ini. Makanya Islam ini sebenarnya terbangun sebuah ukhuwah antar manusia yang sering disebut sebagai ukhuwah basyariah, ada yang menyebut insania. Ya karena di situ, dan makanya kaum muslim itu egaliter sebenarnya, ditarik ke belakang. Makanya kita terima aja dari orang Jepang, bisa bersatu setiap hari. Enggak datang malam hari ini orang Jepang, mikrofonnya yang datang. Konsisten syutingnya yang datang. Iya kan? Datang. Orang Jepang tadi enggak datang, datangnya mobil kan ngantar sampean ke sini. Gitu. Yahudi datang, ya enggak datang tapi Yahudinya datang yang mampu mengaplikasi pertemuan kita hari ini untuk di-create menjadi sebuah siaran internasional. Itu teknologinya Yahudi dulunya. Mah kan? Kalau pergi haji yang hadir Yahudi ya pesawatnya. Orang jadi enggak perlu khawatir-khawatir banget ya. Nah, biasa aja. Orang aneh aja, oh Cina datang ke sini bahaya. Orang Cina, orang Indonesia datang ke Cina aja tiap hari. Enggak pernah teriak-teriak. Jadi biasa aja. Orang Islam itu diajarkan biasa saja ketemu dengan sekian bangsa dan suku. Jadi enggak usah ribet. Ini Yahudi, ini Nasrani, hati-hati loh. Kita ini setiap hari udah pakai. Sampai ke sini pakai jam. Jamnya yang bikin apa? Mereknya apa itu? Swiss. Ya kalau di Swiss. Handphone yang kita pakai, apa itu? Samsung. Iya, Korea. Korea. Korea. Ini teh. Cendoknya Gino. Loh, kita ini santri itu tahu persis yang begitu. Makanya tadi kita gak pernah ribut. Coba, apa yang gak ribut? Oh, saya ini yang paling murni. Apa? Saya minum air kelapa. Ya kelapanya murni. Tapi dipapras pakai golok. Goloknya dari pir. Pirnya dari mobil. Yang bikin kan pir Jepang. Yang paling murni di dunia sekarang masih ada satu. Kalau hujan mangapo. Jangan pakai cidok. Cidok gairan Cino. Loh, makanya santri itu kan biasa aja. Kalau mau baik, baik. Sholat. Nah, itu loh, makanya mesti saya tarik ke belakang karena kecenderungan orang sekarang ini kan nafi menafikan. Yeah. Isbatnya ini sangat eksklusif. Gitu loh. Isbatnya eksklusif. Kalau nafinya ini apa saja dinafikan tiba-tiba eksklusif. Isbatnya, negasi dan konfirmasinya ini enggak fair gitu loh. Dan kaum muslimin kalau terus-terusan begitu ya jadi aneh. Mensikapi keributan di Filistin. Ya kan dia harus tahu sama-sama Ibrahim. Bani Ibrahim, ada Bani Ismail, ada Bani Ishak. Ribut di sana, ya biasa aja kan gitu. Makanya Hindu gak ribut di sana, karena Hindu lebih awal lagi. Itu, makanya kan gitu. Nah itu kan mesti saya jelaskan di situ. Biar kita ini tahu. Ya kan enggak, Pak? Tapi memang beresiko ngomongin gitu ya, ada yang bilang liberal. Tapi kan saya ngomong di situ, ini butuh penelitian yang sangat serius. Untuk apa? Cari kesamaannya. Karena apa? Di Indonesia itu kan dari dulu tidak terbiasa mencari perbedaan. Cari kesamaan. Kalau bisa sama, kenapa dibedakan? Kiai. Itu kan ulama sebenarnya. Disamakan dengan kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret tadi itu. Coba sekarang. Seluruh minuman kemasan sama kok istilahnya Aqua. Iya kan, walaupun mereknya beda, itu kok Aqua gitu kan, sama. Aqua Ades. Semua roda dua mereknya sama, pakai bahasa yang sama, Honda. Honda NMAX. Honda NMAX, iya kok. Lu kan gitu, ndopo, unda ereking, lu ndopo ereking kok unda. Lho, ringso. Ya semuanya ringso, ringso mau apa so clean. Tuku ringso gaya. Yang parah kan di sini di Jogja ini. Surat kabar itu kan KR kenalnya. KR apa? KR Kompas. Loh, coba sama kan. Jadi orang lebih biasa aja, enggak usah ribut. Pembalut pertama yang datang Softek ya. Softek semua. Nah, apa lah? Ini nenek moyang kita ngajarkan seperti ini. Tapi kenapa prinsip-prinsip itu kemudian hilang? Lah kita tarik lagi ke belakang. Orang biar tahu karena apa? Saya mendapatkan beban besar dari nenek moyang kita yang namanya al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Lo itu. Loh, makanya kan Nabi itu warik ke belakang kan? Konflik dengan Nasrani dan Yahudi itu tarik ke belakang Isra Mi'raj. Kan itu resolusi konfliknya apa? Kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya karena kan jadi nabi menutup seluruh kenabian, sementara masih ada dua yang belum bisa ditutup, Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian diselesaikan dengan ahlul kitab. Islam itu indah titik komprominya. Kitanya aja yang ingat nyawa lantar doangkal Yahudi dan Nasrani. Lupa bahwa di situ ada kama sallallahu ta'ala wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada yang komplain. Masa Ali Ibrahim itu keluarga Ibrahim? Lah kamu dibilang Ali Muhammad senangnya kayak begitu. Kamu terima kalau Ali Muhammad itu turunan Nabi. Begitu Ali Ibrahim kamu anggap bukan turunan Ibrahim. Kan ente aneh. Bilangan gitu. Bukan gitu. Makanya itu mesti saya sampaikan ke presiden, ke istana, biar orang semuanya dengar. Karena waktu itu meruncing betul perbedaan ini. Dan habis itu kayaknya redam terus. Yang keras-keras, yang suka teriak-teriak, mulai redam. Itulah. Dan ucapan selamat itu, ucapan terima kasih itu, saya dalam waktu hampir 1 bulan penuh itu. Handphone saya gak muat. Saya juga gak ngerti loh, dapat nomor dari mana orang terima kasih. Ada dari Eropa, ada dari mana berterima kasih. Kenapa hal seperti ini tidak pernah didengungkan? Terima kasih ku mau mendengungkan ini di Istana Negara. Ya karena kan memang real. Problem-problem itu kan diselesaikan dulu zaman para wali juga. Ya, cuman ya memang yang penerus para wali sih masih ngerti persoalannya. Yang susah yang bukan penerus para wali ini. Nah kan itu aja di Indonesia, makanya banyak konslet-konslet ini. Ya. Ya, lanjut nih. Ini saya mewakili teman-teman saya yang ahli hisab ini. Oh. Ini pertanyaan khusus tentang rokok. Ini Gus Muhafin kan juga merokok gitu. Nah, kira-kira itu kan rokok selalu identik dengan NU. Bahkan kalau ada ulama Muhammadiyah ini saya sedang NU sebentar. Oh. Ini kira-kira kenapa ini NU itu selalu dengan identik dengan rokok? Mungkin saya kita sowan dengan kiai itu sering sekali memang kiai-kiai itu merokok. Sampai nggak tahu ya kiai itu berat pekerjaannya. Nikotin ini dan kafein ini memang identik dengan anti ngantuk. Lah orang modern kan pakai kopiko. Iya kan. Nah agar tidak ngantuk yang serem lagi pakai narkoba itu. Doping. Sampai nggak bayangin dulu baca kitab satu-satu begini kecilnya kayak gitu. Capek. Itulah. Kira-kira. Mau saya juga nggak ngerti sejarahnya sejak kapan kemudian rokok itu menjadi tren di kalangan orang Indonesia. Dan itu bukan cuma kiai, semua yang asli. Itu hanya saya sebenarnya, kalau kiai ngerokok berarti memang kiai ini asli Indonesia. Iya. Karena hampir semua orang yang asli Indonesia itu perokok. Jadi itu salah satu yang orang sebut sebagai problem. Mengkaitkan rokok dengan kesehatan internasional. Jadi rokok itu sebenarnya adalah sesuatu yang khas orang sini. Dan rokok itu tidak punya agama. Kenapa tiba-tiba dikaitkan dengan kiai? Karena dibahas dalam teori hukum Islam. sehingga rokok itu seolah-olah menjadi problem kaum muslimin. Padahal enggak, rokok itu yang rokok itu orang Dayak ngerokok semua. Jadi ini sebenarnya menandakan bahwa kiai itu asli Indonesia. Jadi paling paham lah tentang Islam di Indonesia itu dari situ. Nah, yang baru-baru datang itu kan nggak ngerti karena di sana emang ada tembakau. Emang di Arab tumbuh tembakau kan enggak. Tapi bilang rokoknya pakai jebul gitu kan, pakai sisa itu, sama aja. Jadi laki-laki emang identik dengan asap sebenarnya. Jadi jangan terus kemudian kita ini sudah dijebak oleh satu mainstream seolah-olah rokok itu problem kaum muslimin. Dan untuk menjadikan common enemy kiai, kita ikut-ikutan latah juga. Enggak. Jadi seandainya rokok itu tidak dibahas dalam teori agama, mungkin tidak ada urusannya dengan kiai. Waktu dibahas dalam teori kesehatan, dia menjadi problem masyarakat Indonesia. Tapi ketika ditarik ke problem halal haram, maka menjadi problem kaum muslimin. Nah, problem kaum muslimin dispesifikasi kepada NU. Padahal NU itu orang Indonesia biasa aja, NU aneng ditiutut. Orang Indonesia kira begitu. Biasa aja. Wong bahasa kita itu biasa begitu, OTW. On the way. Tapi kalau masuk Jawa, ojo takok wae. Biasa kan? Tulisan di mobil ada full empty. F A. Itu kan full empty. Kenek wong Jawa full entek. Jadi kita ini punya terminologi-terminologi yang memang out of the box. Keluar dari kotak. Nah, kita ini terbalik dipaksa. Di balik itu semua kan memang ada problem dunia tentang rokok. Peralihan dari nikotin ke nikotin cair ini kan memang peralihan. Artinya bahwa kita ini tidak pakai produk-produk nikotin yang ditawarkan oleh pabrik dunia. Karena kita bisa ngisep nikotin secara langsung. Nah, ketika mengambil hukum haram ini yang kemudian jadi masalah. Karena alasannya adalah alasan kesehatan. Nah, kalau alasan kesehatan, semua banyak yang jadi haram. Istri pun haram. Karena kalau cerewet menjadi gak sehat. Melinjo jadi haram karena bagi orang yang asam urat. Kalau sebatas halalan, toyiban, mungkin gak ada masalah ya. Halal tapi gak toyib. Tapi jangan kemudian dinaikkan ke eskalasinya ke hukum haram. Kalau haram urusan kesehatan itu tiba-tiba jadi haram. Banyak sekali yang kalau dimakan jadi gak sehat. Yang gitu. Daging kambing. Halal bagi anak-anak pengantin baru. Tapi bagi orang yang iya jadi gak sehat bisa. Jadi haram. Iya lah itu makanya. Pakai gak toyib. Gitu lah. Wabuk itu ditarik ini hukumnya jadi panjang. Karena haram itu terkait dengan apa? Qaliluhu au katsiruhu haram. Ya, walaupun tarikan dasarnya adalah kul muskirin. Nah, itulah akhirnya kemudian kita berhadapan dengan sebuah kenyataan sosial di masyarakat tentang tembakau yang menghidupi sekian banyak orang, yang menjadi jalan keluar problem ekonomi, yang menjadi jalan keluar APBN 174 triliun. Kalau diharamkan di titik ini, maka produk turunannya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram, untuk bangun jalan, jalannya haram. Makanya yang mengharamkan rokok itu dosa lewat jalannya pemerintah. Jangan, gak baik, gitu aja lah. Rokok, ini halal, tapi gak baik. Yang gak baik buat siapa? Ya gak suka rokok. Makanya kalau ditanya, saya biasa, kenapa kamu kok gak ngerokok? Oh, kalau ngerokok pusing, Gus. Oh, mekruh. Gitu. Lah kenapa kamu ngerokok? Walau enggak ngerokok malah pusing saya. Oh, wajib. Wajib. Lu gitu. Masih ngerokok gitu. Jadi termotivasi saya. Apa ngerokok apa? Udah beli 5 tahun. Jangan merokok kalau sudah berhenti. Kalau sudah berhenti, berhenti. Gondrong oke, rokok oke. Lah iya, laki-laki itu kan sering di olok-olok kalau waktu masih muda. Gondrong. Gak ngerokok, gak minum, gak ngopi. Nah, kalau saya waktu itu kalau jawab kalau lagi begitu, loh, laki-laki itu bukan diukur dari itu. Kelahi laki-laki itu. Ah. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi lah problem-problem kekinian. Nariknya kejauhan. Rokok tarik ke haram. Ziarah kubur tarik ke musyrik. Budaya tarik ke bid'ah. Ini memang tradisi sedang berlebihan. Lebay. Emang tradisi lebay ini. Iya, lebay. Nariknya itu jauh sekali gitu loh. Tarik nomor ke kuburan musyrik. Kafir. Memang orang lagi lebay-lebaynya ini, enggak tahu ini. Dan ini jadi aneh. Bagi santri itu aneh, kok aneh ini orang ini. Kayaknya iya kan? Quick count ilmu sihir. Iya, quick count sihir. Tobat hijrah. Jilbab hijab. An-nadhafatu minal iman, jadi at-tahuru satrul iman. Memang serem-serem nariknya ini ke belakang. Ini enggak jadi orangnya aja sebenarnya yang nggak serius, gitu kan? Tok warik ke belakang kayak apa? Jangan santri dari dulu udah serius. Santri kalau beragama kan paling serius, ditendang, ditempiling. Udah pengalaman kita. Makanya kalau jadi mahasiswa rehat sebentar. Numpang rano sing tempilingi. Tempilingnya naik. Iya rano sing tempilingi sampai ya udah deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak datang. Entar dulu. Rabbana ya Rabbana. Entar dulu. Tombo ati. Entar dulu. Baru kiainya marah. Diurugi anjang. Ya baru datang jelas. Iya, memang lagi lebay-lebaynya. Tadi sempat kepikiran saya juga. Ini kan di sini banyak koleksi burung. Itu pelanggan ini jenengan. Iya. Wah, tapi itu kan tinggal jago Bangkok. Saya pernah pelihara ayam ini apa? Ayam ketawa. Nah. Anak saya takut dikira suara hantu. Lari. Ayam ketawanya enggak jadi tak pelihara. Suara pelung kepanjangan. Banyak wah kepanjangan. Bangkok enak. Burung. Burung saya juga mungkin enggak lumrah. Ada orang perkutut. Saya perkutut saya satu. Murai banyak. Yang paling banyak itu sirtu. Itu. Nah, itu. Jadi nah karena tahu saya itu ada gantung burung satu sebenarnya. Karena tahu saya ini ada gantung burung satu, yang lain pada datang bawain burung. Oh. Akhirnya jadi banyak. Pada datang bawain ayam jadi banyak. Nah, kalau malam Jumat di sini kan ada anak iban. Beleh ayam lah, itu yang akhirnya berguna juga untuk dipotong. Nah, ayamnya yang harus bagus dipotong. Itulah awalnya. Jadi begitu saya tahu, banyak yang bawain. Iya, karena tahu istri saya cuma satu, gak ada yang berani bawain. Bisa lagi kesini bawa burung. Oh iya, bawa burung apa saja dicantol sih. Ayo Gus, kan ini juga bareng teman-teman santri Gus Dur. Ya kita tahu lah Gus Mahfud ini cukup dekat juga Gus Dur. Ada cerita-cerita unik yang mungkin belum pernah didengar oleh. Kan cerita soal Gus Dur itu banyak Gus. Tapi mungkin Gus Mahfud karena punya kedekatan personal yang waktu, jadi bisa ada cerita-cerita yang unik gak yang kita belum tahu. Ada tapi nggak bisa direkam. Itu ada nanti ya. Nanti kalau ini kameranya udah mati nanti. Cerita nih yang unik-unik. Iya. Kalau mau tahu soal langsung. Iya, tanpa rekaman. Iya. Jadi nanti kalau ini udah selesai nih, yang unik-unik itu ada banyak. Dan itu hanya kita yang tahu. Unik-unik itu. Amat masa ya, karena mau mendengarkan yang edit. Iya. Mulai tidak sabar mendengar cerita soal Gus Dur. Kita sudah tidak peduli dengan pemirsa. Kita pikir diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah benar kalau hamdulillah yang baru. Allah mustahilain aku halal. Jadi kawan saya. Ya Allah. Ya Allah jangan tuh dia tidak terang terang. Aku sih mau kau sih mau kau semua. Bana fa'ani ma'lam tanah halku. Alhamdulillah Rabbil Alam. Fatiha. Mulabbalin. Amin.